Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih dari sana, ya. Tidak ulang, tidak ulang. Punya saja. Kasih dari sana, ya, ya, mas. Kalau Farhan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa ikafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Nasil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lam faddu min haulik. Fa'u anhum astaghfir lahum. Wasawirhum fil amri. Wa idza azamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niki wonten ayat. Wasawirhum fil amri. Wasawirhum fil amri. Musyawarah. Lajeng. Kajian Nabi Dawu, matasawara kaumun, tidak bermusawarah suatu kaum illa hudu, kecuali mereka diberi hidayah. Nggih, di arsari amri untuk menunjukkan urusannya. Urusan aswaja, ya tadi aswaja, alhamdulillah urusannya betkai. Apa katanya musyawarah itu? Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama yang baru-baru ini mengadakan musyawarah ulama umat Islam se-Indonesia. Alhamdulillah. Nggih. Musyawarah ulama umat Islam, ulama dan umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah. Berangkat Sabtu, Ahad musyawarah, Senin sore pulang. Hasil, Pak. Masya Allah, kula niki nggih nderek muktamar 4 kali. Munas 2 kali. Munas lagi MUI, dulu saya masih jadi wakil ketua MUI dengan almarhum Habib Hasan Baharun 2 kali. Nang istana negara bareng. Tapi ndak seperti niki. Ya Allah, luar biasa. Malah kalau cara niki. Ya. Jadi usaha yang tadi ada kene luar biasa, masya Allah. Teratur, tertib, tenang dan mencapai tujuan. Teratur, tertib, tenang dan mencapai tujuan. Panjang panitianya itu hebat, polbon, masya Allah luar biasa. Tidak sedetik pun, tidak semenit pun waktu terbuang tidak ada. Temenan. Semenit pun tidak dibuang. Mulai jam 9 sampai maghrib selesai. Ini ikut. Alhamdulillah cocok ini ki, yang perlu kita teladani, perlu kita tiru pelaksanaan ini. Pesertanya insyaallah kurang lebih, saya tanya Al-Ustaz Lutfi bin Basur Alwi Sumasari, kurang lebih 350 ulama. 350 ulama mulai toko Aceh sampai Medan, Ujung Pandang, Banten, Jakarta, Bandung sendiri, sampai Ambon, sampai Ampenan, Manado, alhamdulillah datang semua. 70% para habaib, alhamdulillah. 70% para habaib. Bayangno. Aceh. Dua orang. Enggak boleh lebih. Medan, dua orang. Jakarta, dua orang. Banten, sebaliknya Banten itu ujung pandang, papat. Bangkalan, terus Pamekasan, sing duwe sing duwe tawur budi ini. Sampang, Sampang, tau kabeh wis, Masya Allah. Dari dua pesertanya, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Data rembagil, somot. Somo, jadi kira-kira telu papat limo, banget tak somo. Kalau tarinya tak jam ya, benar ya. Benar tak jam ya, Tario. Sangat gitu sampai aku. Masya Allah, jadi ini kisim BCA, banget. Kau buka deh, lus. Alhamdulillah. Cocok pun, ya apa bang? Jadi lihat-lihat ni, tiba-tiba si telu papat limo, si loro telu papat banget somo. Marga ini dikai kamar yang besar itu. Per kamar, percaya sama ini, semalam kamar itu 600 ribu. Mosok 750 ribu per kamar. Mendingin dibagi cokol-cokol ya Habib, Habib Abu Bakar, Bin Abdullah, Majasari, Abu Nur. Ini les petung atau seket per malam. Aduh turu langgar aja dia kena aku. Podo-podo ngoro, podo-podo ngoro. Enak kembali kemusaru. Pitungan saya kecopo. Alhamdulillah hasil pak, berhasil betul. Apalagi yang namanya Gubernur Jawa Barat, ya ini ku Darmawan, Darmawan. Waduh, Masya Allah. Dan pembicara dibatasi hanya 10 menit. Per detik, per menit dibatasi. Masya Allah, luar biasa, berhasil. Berhasil, Pak. Mbah Hamid Baidowi, putarannya guru saya. Waduh, pas 10 menit selesai. Al-Habib Toir, tidak betul lalkap. Tidak mokong. Tidak mokong. Sebab dari wong terus mari diserati panitia selesai terus mari sampai 15 menit hebat betul jauh. Masya Allah sudah mata farhan saya. Jadi hasil daripada musyawarah itu untuk saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Mulai jam 9 sudah boleh keluar. Makan dikirim. Mari mangan sembah berjamaah. Jamaah takdim. Oh, Masya Allah. Saya maghrib. Makan-makanan mana ini kita bahas. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu suasana daripada musyawarah. Satu pun tidak ada polisi. Satu pun tidak ada tentara. Bagaimana bisa aman? Bang, barisan anti pemurtadan. Pemurtadan. Iya, barisan anti pemurtadan. Ini yang kedua. Malah yang pertama ni ku, paling kacau. Kacau. Musuh pertama di masjid kacau karena dimasuki oleh orang-orang Syiah. Dirusak oleh Syiah. Pengalaman pertama, kongono. Saya ikut diabsen, Pak. Diaksen ini dari ujung pandang diaksen bareng bangil piro bangil songo lantene sego mana iki ta bae dorong nyukur roti telung sap nono cukup mana ya Allah hadir aktif ajaib. Inilah alhamdulillah hasil betul. Kemudian di situ saya kesempatan ketemu teman-teman para habaib. Habib Ahmad bin Jal Al-Kaf. Ya. Habib Hasan bin Abdullah Gresik. Saya punya teman yang terkenal dengan nama Habib Hasan Jambe. Habib Hasan Jambe. Ketemu lagi dengan teman saya 4 tahun dah ketemu. Masya Allah, 4 tahun dah ketemu. Siapa itu? Muhammad Baharun Malang. Ketemu-ketemu ini 4 titelnya Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun SHMA. Wadah dah dah dah dah. Tipek kaperek titelnya Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun SHMA. Banyak cerdas. Cerdasnya pol menik, Masya Allah. Luar biasa. Dari ente dapat ketemu. Lah antum gak ada web. Di Omar di Jakarta ada sebagai pengurus MUI pusat. Kemudian beliau menetap di Bandung karena jadi dosen apa namanya ya, Universitas Islam gitu loh. Banyak cerdas, pengen ganteng, Masya Allah. Profesor Dr. Haji Taharun SHMA. Wah, depapat rek. Kula siji teteli. Nurholis Mustari BA. Bapak ni are-are alhamdulillah. Bapak ni apa? Iku gitu gitu. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi, para pembicara ya, khususnya dari kami-kami ini, dari orang-orang jemaah itu, tunjuk hidung, Pak. Si fulan murtad, kafir, karena gini-gini-gini, ngono ade, Pak. Kendel. Jadi Mbah Baido Habib Badobi, kalau ada gugatan saya akan digugat. Saya siap untuk mati. Ngono ade. Oh, bayangan. Saya siap untuk mati kapan pun sudah. Jangan nyalakan panitia-panitia itu tak apa-apa. Saya si fulan ini murtad kafir, murtad kafir. Alhamdulillah. Lebih-lebih Habib Thohir bin Abdul Al-Kam. Lah begitu. Dibelecetin iki toko si Mbah Ki belecetin teks. Habis sudah. Di suasana musyawarah. Suasana musyawarah. Dari bulan nikah anu Pak, para bapak, para sedaya. Akhir-akhir lan iki duong ya Allah Gusti. Kalau lagi panjang umur, Gusti, panjang umur. Perlu deh tahun lagi supaya ikut musyawarah lagi. Tapi tahunan, tahunan. Kalau bisa nanti ya di Bandung lagi, Pak. Masya Allah mudah-mudahan. Banyak usul-usul, tapi dijawab. Itu pandainya penelitia. Dijawab ramai cinta waktu ini. Usul termasuk, usul pertama bangil saya. Waduh. Kedua dari amanah, ketika bagi lagi munir ditampung terus terus dan dijarap sama sekali, tapi damkarkan sudah. Tapi saya pengusir pertama ya dijarap karena dikadet cuma. Jadi bangil itu Masya Allah patah kecamatan tapi hebat tak gila sih karena hebat alhamdulillah gila sih karena hebat yukuli ingin kali. Saya terima kasih Al-Baqarah Ustaz Basir Abdul Hamid yang sangat-sangat menolong saya. Yang gak ada barang saya, macam-macam ngeladenin saya. Sebab terserah ini peserta yang tertua saya. Paling tua, tapi paling ganteng. Alhamdulillah. Yang guyu. Yang tertua saya, tapi paling ganteng juga saya. Manis, sedap. Alhamdulillah. Munir Soheh, Basir Abdul Hamid, Haib Nizar dan Atakir. Ini empat ini usulan resmi. Si lima itu ya tidak resmi, tapi masuk semua, masuk semua. Mulai ini Pak, digawani sarung, sajadah, roti-roti, segala macam. Ya Allah, tidak berang milik ya ini. Wong kamar si JP tekan di seket, berang kamar itu. Bayangkan. Itulah suasana musyawarah ulama Majelis Islam Indonesia. Yang kedua, tujuh hidungnya luar biasa. Si pula murtad kafir gini gini gini gini si Fulan buat gini gini gini gini, malah rebo. Nanti insyaallah kalau kesempatan saya kutipkan pidato daripada Gubernur Jawa Barat. Eh tentang kiai, kiai Haji Darman, kok itu lo kiai? Ternyata betul, orang pintar pintar betul, insyaallah. Dalil gini, dah kata yang jurutan dari siapa? Ya siapa? Dan yang perlu saya apa ingat-ingat pesan daripada Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf, Nur, sekarang robah sistem antum dakwah. Bahkan Habib gini-gini, ya siap saya. Di selama ini kita dakwah nikuloh nikung, hitoroh nikung, mulai rebung aja, ganti pun. Ternyata tidak bisa dipatahkan oleh mereka. Mereka dari sebetulnya, kenapa? Karena ya, apa yang saya baca nanti, yang saya terangkan nanti, ya dari buku mereka. Ini pesan daripada Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Sayangnya niki si Jimali buat ada kesempatan Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Wah, apa itu ngono? Masya Allah sudah. Dan ini Pak, tokoh-tokoh Habaib, Habib Thohir Abdullah Al-Kaf, Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, Habib Hasan baru Profesor Bau, sampai para ulama-ulama Habib, tidak pernah, tidak namanya, artinya tidak leren buatan, sampai dia. Habib Thohir itu mari pengertian mati ini buat sampai selesai. Saking antusiasnya, saking gairahnya, saking sergepe untuk menangkap si A. Mana si si A di Badung macam ni, macam ni si A Badung eh. Dan kalau tinten no, mau di apa namanya diberi gelar gini. Jangan. Itu sudah 4 kali ditaram oleh orang-orang saja sih yo. Jawabnya mumetai, Masya Allah. Ini yang perlu kita sampaikan. Barangkali nanti demnawon maru pengarang koso, aspa janggil undang wong Indonesia terbebe. Ikira-kira sing nekak noniki habis berapa miliar tak tahu. Mewah pak, luar biasa, mewah betul-betul mewah. Main bis-bis, main ini, aduh, alhamdulillah. Turunku tiket pesawat berapa itu per orang itu? Tanyain Allah Taala niku, mohon kuasa. Yang perlu kami sampaikan lagi bahwa setiap 2 jam sebelum selesai itu diadakan rapat-rapat komisi dibagi 3. Itu yang paling hebat itu bagi 3. Satu komisi satgas. Saya teman saya masuk. Al-Habib Thohir Al-Kaf masuk. 2 komisi taktis. Tidak tahu saya. Strategis itu yang memimpin Al-Ustaz Lutfi bin Kibasir Al-Wisum Masari. Dan beliau sebagai koordinator pengatur pengiriman. Jadi kalau tiket segala macam ini Lutfi bin Kibasir Al-Wisum ini Masya Allah. 3 komisi sosialisasi. Maghrib selesai. Ngoten dari Pak Yanopo. Tapi kami belum ada apa namanya penyampaian hasil komisi-komisi belum ada seperti yang terjadi. Kira. Musuh. Mana itu? Oh, alhamdulillah. Kalau anda dapat, kalau ini heran. Di sini ni banyak diktat-diktat. Ternyata di sini iki mana? Yang ada tu ya iki. Ada yang ganteng iki. Ini loh. Ini semua saya Indonesia ketemu ini. Ternyata sini berangkat dari Jami Aswa Jembanggil mas. Iki loh. Iki kak iki kena mana? Cici, Suro, Telu, Tapat. Saya Indonesia masuk semua ini. Temenan hasil pada orang teman-teman ini. Alhamdulillah mukemko seger waras panjang umur KPG. Ya Allah, Masya Allah luar biasa. Karena betul-betul musyawarahnya sangat-sangat berhasil. Dan insya Allah nanti akan dilanjuti untuk presiden, menteri agama, ini. Untuk apa? Untuk bagaimana lanjutannya ini balik-balik rapat ini tak kalau lanjutannya. Yang jelas sudah bahwa si Arabidalas adalah akidah atau kelompok yang sesat dan menyesatkan sudah dulu itu. Jadi kalau sudah di lanjutnya bagaimana? Apa dilarang itu mana? Ya, itu loh. Ini tokoh-tokoh yang datang itu akan menghadap presiden, menteri agama, ketua umum pusat MUI dan lain-lainnya. Kemudian ketua organisasi jadi semua kecuali Cito Yoligo, ya. Yang namanya saya takdir juga ada percuma itu. Dikafir-kafir oleh Mas Amin Baidowi. Kafir murtad ya. Iya, masya Allah. Kesimpulan mulai dari Aceh ya, sampai Maluku sampai Kemudian daerah Mas Timur NTT ya, menyatakan si A itu sesat. Mulai Aceh sampai Medan, sampai Timur-Timur, sampai Ambon, sampai Ampenan, sampai ujung pandang, menyatakan bahwa si Arabindo sesat dan menyesatkan kita. Itu saya mulai-mulai ke Jawa Timur. Ini Jawa Timur mulai-mulai katut kape, alhamdulillah. Jawa Timur, Simpropori, Bangil, alhamdulillah. Oh, gini-gini, ini berjasa sampean. Sangat berjasa temenan ini. Mereka ini kalau duan muka-muka, kalau jauh sabes, yang ngajin muka panjang umur, saya awal lagi ya. Gampang harus gini, Roy Soleh, ya itu ada ganteng itu, ikut calon. Pahlawan Bangil ini, insya Allah, ini ada RR. Bewaan ini. Kemudian perlu kasih mereka lagi, kalau cara ini, Pak. Bambun, tiap pembicara diberi batas 10 menit termasuk Mbah Hamid Baidowi. Ini Habib Talakab 17 menit. Masya Allah, hebat itu. Waktu syas luar biasa, luar biasa. Itu di Masjid Al-Fajar ya, Al-Fajr Al-Fajar. Sudah satu pun tidak ada yang meninggal ruangan. Saking gairahnya, saking semangatnya. Teman saya ngomong-ngomong rata-rata ngantuk aja. Ngantuk, pengarah gak ngantuk nur. Iya, berarti saya senang pembicaraannya juga. Kemudian dari Nekhoib, saya tulis Al-Habib Thohir bin Abdul Qadir mengatakan, orang-orang Syiah itu sudah berkeyakinan dan sudah apanya mantap bahwa Al-Quran yang ada itu masih belum tuntas. Oh boleh, kan ngerti ya. Masih belum tuntas itu. Itu banyak yang dikurangi, banyak yang tambah. Quran saya belum tuntas. Oh bagaimana kitab kuning, kan beliau. Apalagi kitab Bukhari Muslim. Apalagi Abu Daud dan Mujtahid Nasa'i. Quran belum tuntas. Pada Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'matiyus Araditu lakumul Islama dina. Itulah Al-Quran. Jadi mereka belum tuntas ya Allah. Muni-munis murtad, temenan. Murtad betul. Apa itu? Itu orang-orang murtad itu. Hati-hati sampean. Malam Rebu akan saya kutipkan apa isi daripada pidatonya Gubernur Jawa Barat. Hebat masya Allah. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa tadi sudah tiap-tiap penanya dipersilakan, cuma tidak ada jawaban. Coba tulis. Bangga ketinggalan. Malah lain-lain satu orang menanya dari daerah-daerah bangga loro. Waduh, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Bangil walaupun kota kecamatan Pak, tapi jadi sorotan Pak. Seluruh Indonesia jadi sorotan Bangil. Padahal lu arek ngene-ngene iki elek-elek kerja kadang belas jae. Iki elek apa sendi? Yo koyo elek bae. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jadi sorotan betul. Kecamatan tapi seluruh Indonesia kenal bahwa Bangil adalah kantong dari Brazil. Sekarang bisa Tidak bisa sudah. Karena ini perjuangan para bapak, para saudara ini. Mudah-mudahan perjuangan Anda diridhoi oleh Allah Taala. Kenapa? Karena kita betul-betul memperjuangkan agama Islam. Tidak seperti mereka. Malah berborong mungkin. Akan saya sampaikan betul. Akan saya sampaikan betul. Dari itu, dengan ada musyawarah ini saya tambah semangat untuk menyampaikan apa-apa isi daripada yang telah disampaikan oleh para habaib, para tokoh-tokoh agama yang kemarin di Bandung itu. Kenapa? Karena semua itu bermanfaat. Semua itu bisa menggerak kita untuk tambah bersemangat menyiarkan kemasalahan ala ahli sunnah wal jamaah. Mohon toko gubernurnya, wali kotanya, kepala ketua panitianya, semua itu gerak semua, alhamdulillah, semua gerak. Alhamdulillah, lejeri mangan ini hero, masya Allah. Saya paling senang mangan ini, dah ini saya, paling senang mangan. Masya Allah. Apa lagi ya? Kembali kepada pengaturan waktu. Sampai saya makan pun, makan siang, diantar. Jadi musyawarah ini tidak sampai keluar. Lek keluar sembari jopo, turu tak balik. Itu biasanya orang NU ngono. Orang NU begitu. Istirahat, nang kamar kabeh, sembahyang mangan turu. Ini tidak ada. Satu pun tidak ada mendengarkan tempat musyawarah sidang. Jadi utuh pak, alhamdulillah utuh. Kemudian apa lagi? Ya tadi itu. Dua jam sebelum tutup rapat komisi, komisi strategis, komisi taktis dan komisi sosialis. Yang strategis itu yang membeda tadi itu. Al-Mukarram Al-Ustaz Lutfi bin Kayaji Basari Alwi. Yang dua, satu, dua, tiga, dan saya tidak tahu. Karena jauh tempatnya. Kemudian terakhir pada bapak saya, tiap-tiap pengunjung yang bukan putusan, kalau membenarkan diberi TV, melalui TV, tahu semua. Jadi semua tahu isi daripada pembicara itu. Termasuk bicaranya gubernur, wali kota, macam Mbak Hamid Baidowi, Awet Tohir Al-Kaf, semua tahu, karena melalui TV-TV. Itu pun sangat tenang sekali, tidak ada rame-rame. Tapi musyawarah pertama di Masjid Istiqlal sempat tahu, Pak. Karena dipicu oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu rame-rame nyebarkan brosur-brosur masalah macam-macam itu. Nah gimana sampean? Dan ini tolong nanti saya bagi-bagi barang orang-orang sing berkepentingan saja supaya di bentuk kopi yang banyak sebarkan ini oleh kesesatan akidah dan ajaran Syiah. Ini dari sana di Loro Telu Papat Limo 6 lembar Balak Bali. Balak Bali. Tolong kami oleh tolong. Kadang ini. Bila kopi mudah muakai. Ini oleh-oleh dari mereka. Kemudian terakhir pada sekalian perlu diketahui bahwa ya peserta itu tadi saya katakan peserta 75% dari para habaib. Malah tidak kenal saya. Oh dari Ambon, pada siapa yang kenal? Dari Ujung Pandang, dari mana? Tapi yang terang yang jelas, salah satu utusan dari Medan diwakili oleh Karom Ustaz Haji Lutfi bin Ustaz Haji Nasihin. Nah, okay. Itu jadi utusan dari Medan karena beliau mengajar di Medan sana. Ustaz Haji Lutfi putra daripada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nasihin Nur Tauman. Mara pulang-pulangnya itu bersama-sama. Bareng mulih. Ambil kocok-kocok di Barung Nusate. per orang 10 sunduk. Waduh, masya Allah sudah minggir ngirit dah ya. Enak lagi kita bahas. Inilah para bapak sekalian, oleh-oleh dari kami sebagai utusan apa Aswajambangil. Lainnya apa namanya utusan itu? Barangkali ada utusan namanya sendiri-sendiri. Kalian jelas utusan Aswajambangil ya. Apa lain aja begitu kan? Gitu ya. Aswaja gitu ya. Ini bapak sekalian, kurang 10 menit, mari saya beri kesempatan sama karom yang mengikuti ini, Ustaz Basir bin Al-Hamid untuk menyampaikan oleh-oleh. Sedikit saja, silakan. Enggak, sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada segenap kaum muslimin khususnya jamaah masjid serta jamiah ahlu sunnah wal jamaah Bangil, bahwasannya hasil musyawarah ulama umat Islam Indonesia menyatakan mulai dari Aceh, Medan, Sumatera Selatan, Palembang, Makassar, Ujung Pandang, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Ambon, kemudian Ternate, kemudian dari Sumbawa, semua menyatakan bahwasanya telah sepakat bersama-sama pemerintah daerah wilayah, pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Barat menyatakan bahwa ajaran Syiah adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Kemudian perlu diketahui pula bahwasanya ulama utusan dari Basrah yang diwakili oleh 17 peserta para kiai-kiai dari ulama Madura yang dibimbing, yang diikutsertakan oleh Ketua Al-Bainat Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf telah setelah selesai langsung menuju ke Jakarta untuk menemui kepada seluruh aparatur pemerintah, baik itu Depdagri, Menkumham dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berharap kita dalam hal ini berupaya, berusaha, bekerja semaksimal mungkin Aswaja ini di dalam jalur yang formal. Dan alhamdulillah kita punya beberapa elemen-elemen, baik itu di bidang hukum, di bidang dakwah, di bidang dan lain sebagainya. Adapun di daerah-daerah akan dibentuk, yaitu Antpusku Antisia se-Indonesia. Ini yang gembira. Jadi akan dibentuk Pusku Antisia se-Indonesia. Inilah yang perlu kami berikan informasi kepada masyarakat, terutama para jamaah sholat masjid dan juga kepada jamiah al-sunnah wa jamaah. Yai kula mritangke. Pertanyaan. Kalau wingi yai nerangaken bahwasanya Harun Ar-Rasyid Imam Al-Yaribo itu tidur dikebumikan di sebelahnya berdampingan dengan Harun Ar-Rasyid. Kemudian ada salah satu tokoh Syiah Bangil, pimpinan tokoh Syiah Bangil, Guru Yapi, yaitu Muhammad bin Alwi, mengatakan bahwasannya Harun Ar-Rasyid ini adalah pembunuh Musa Al-Kadhim, Imam Musa Al-Kadhim, melewat racun. Oleh karena itu pertanyaan, apakah memang betul Syiah itu dilahirkan atas dasar kebohongan dan kebencian terhadap umat Islam? Inilah pertanyaan kami. Ini fakta. Fakta ini. Yang belum punya, kami harap supaya butuh kopi. Mira paling-paling 100. Paling-paling 100 per lembar ini. Baca ini. Tolong dibaca ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejer kali Siddiq radhiyallahu an. Satu ruangan dengan Umar Khattab radhiyallahu an. Saking napa nih sekeratnya persahabatan beliau ini. Abu Bakar khalifah pertama, Umar kedua. Kali Kanjeng Nabi jejer. Wes ini Al-Rasid ini satu ruangan dengan Ali Ridho, Ali bin Musa Ridho. Kalau mereka mengatakan ini imam yang ke-8. Mereka nih orang semua katakan bahwa harus itu wah membunuh para ahli bed dekat gini cagak-cagak masjid itu opo. Ya opo ibu. Ibu bohong. Pitung turun itu tenang. Bohong pitung turun. Tidak mungkin musah kejem-kejem manusia. Lemat umbo matan umbo yo matan uang mau sedek kubur gini caga-caga yang masjid itu mustahil lah. Kenapa? Karena Yahudi untuk memicu permusuhan antara Islam dengan atau Asia dengan orang-orang Ahlul Jamaah, untuk menimbulkan permusuhan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasid tokoh Ahlus Sunnah Jamaah dan juga Al-Imam Ali bin Musa Ridho itu sebelum meninggal wasiat, aku lek mati tolong aku makamno jejer abe Harun Ar-Rasyid. Saking cintanya Al-Imam Ali bin Musa Ridho itu dengan Ar-Rasyid. Ada dua kemungkinan. Kalau jelas Ar-Rasyid itu orang Ahlus Sunnah Jamaah, kalau begitu berarti kalau Ali Imam Ali bin Musa Ridho itu minta dikubur berdampingan, berarti harus jelas orang-orang Ahlus Sunnah. Berarti Ahlus Sunnah nyata nih bukti nih minta dikubur berdampingan. Tapi kadar orang si apa bencini setengah mati kalau jemaah itu. Sekarang kuburannya rohnya itu dipeser hilang sudah. Digawadai sandal, digawadai gua sampah. Leo orang-orang siap mau ke kuburannya Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridho itu mau menolong di doni kuburannya tuh ngono masya Allah gitu. Makanya kata Al-Ibab Tawib Abdullah Al-Kaf, mustahil kalau orang-orang siap berdampingan dengan orang lain, mustahil. Dia mengelola hadis dibeledeti oleh Tawib Abdullah Al-Kaf. Bagaimana pendapat orang yang bangil? Itu bangil kan? Tentang Abu Hurairah. Tentang Abu Hurairah. Kebeledeti. Waktu Rasulullah itu sholat zuhur, itu bepapat hari luru. Setelah salam tanya, Dul Yadid. Saya lihat kitabnya Dul Yadid namanya Khirbah. Ya Rasulullah, aku siratul sholat amnasir ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa sholat ini dikosor? Asalnya zuhur jadi dua. Atau anda lupa Rasulullah? Tidak. Saya tidak mengosor sembahan dan tidak lupa. Naam ya Rasulullah. Semua sahabat menyaksikan. Itu yang menyebabkan itu adalah Abu Hurairah. Katanya Rasulullah, bangil, sudah meninggal. Ini bagaimana Abu Hurairah itu? Pada Abu Hurairah itu, dia itu masuk Islam setelah perang Badar. Padahal Khirbah ini gelap dan ini meninggalnya di perang Badar. Mustahil. Oh, ini jadi ini. Dijawab oleh Haibar Al-Bah. Itu orang sih gak ngerti. Lewat ini orang dua orang. Yang satu meninggal setelah Badar. Itu yang satu. Ya ini. Sembahyang berdoa Rasulullah dengan Bapak Al-Hurairah. Jadi dua. Gak ngerti orang itu. Wah. Nanti akan saya carakan juga kalau saya kesempatan malam Rabu. Jadi untuk itu dan sekalian, anda supaya bisa ngerti bahwa Al-Imam Ali bin Musa Ridho itu kata orang-orang mereka sih orang imam yang ke-8 adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai. Iya, semua imam Ahlus Sunnah Jamaah. Jangan imam itu kan orang Yahudi ikuti mereka. Papa boleh kagak ngaji? Mengapa? Kata Tuhan, kalau saya cakap ngaji, oh cakap ditipu orang siang ngaji, oh kon. Terus radio, saya ngerti, saya melek kalau kata beliau. Aduh, pokok musyawarah betul-betul berhasil. Berhasil betul. Radio terus. Jangan ditipu oleh mereka. Ayo apa? Yo, semua imam-imam wali sholat jamaah saya cinta dan sahabat. Semua sama cinta kata beliau. Tidak balik. Ahlul bait cinta sahabat-sahabat dan ahlul bait semua. Malah-malah ini, di sini terangkan bahwa al-imam Ali bin Musa Ar-Ridho itu kawin dengan Umi Habibah. Umi Habibah itu anaknya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun anaknya Harun Ar-Rasyid. Berarti al-imam Ali bin Ar-Ridho itu mantu cucunya Harun Ar-Rasyid. Mantu cucu Pak. Itu yang anak di jenang Aisyah. Bukan Aisyah, bukan Aisyah ini. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Ngono iku lho karane jadi riyam itu ngene macam-macam. Itu rekayasa orang-orang Syiah Rawidho yang banyak bohong yang selalu mengadu domba kita sekalian. Entek wis dire. Tak kesenangan ini. Alhamdulillah. Untuk penutupan mari kita sama-sama tawassul. Ya. Para Rasulullah salam, mudah-mudahan dapat salat Rasulullah dan barokahnya para habaib, para sahabat, mudah-mudahan kita sekalian mati husnul khotimah. Mari sama-sama. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asani wat taraji. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asani wat alamin ya ohail al jodi wal karami ala sallallahu salamun alik ya rabbi ashani wa ya دوريهم أمان الأذفى ذكري شبه بالأنجم الزوري مثل ما قد جاء في سناني يا رسول الله من عليك يا ربي أساني وال Raji ya Rasulullah ya Rabbi asani wa taraji adfata ya jiratal alamin ya ohlal judi wal karami wa sabinul Sajati idha hifta min tufa li kulli adha Wasafinul lil Sajati idha hifta min tufa li kulli adha Panjufiya la takunu kata Watasim billahi wasai Ya Rasulullah salamun alaikum Diwa taraji atas Salamun alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.